dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku jatuh bangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuanggap belum seberapa dahsyatnya. Dahsyatnya bila dibandingkan.